Yang ketiga al-asma'ul khamsah. Yang ketiga asma'ul khamsah yang di'rab dengan huruf. Ketika marfu dengan al-waw, mansub dengan alif. Asma'ul khamsah. Masa dengan ya? Ya, antum katakan apa? Ra'aitu abawaiki gitu. Ah, abika gitu. Mansub dengan alif. Baru majrur dengan apa? Dengan ya. Nah, itu. Qala al-musannif sadisan al-asma al-khamsah. Yang ketiga dari isim-isim mu'rab yang di'rab dengan huruf adalah asma'ul khamsah. Isim-isim yang lima. Dia kompak semua. Marfu' bil waw, mansub bil alif, majrur bil ya. Ta'rifuha definisinya hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumadi. Ini contoh ya. Ya. Abuka, ya, ini domirnya itu enggak mesti kaf ya. Abuha, abuhu, abuhum, abu zaidin ya. Pokoknya abu, akhu, hamu. Kalau hamu apa artinya? Ipar. Fuka, fu apa? Mulut. Dan dzumalin itu bermakna sahib. Sahibu malin. Dan enggak mesti malin mudhofun ilaihnya. Ya, dzu ilmin, dzu makrin, dzul qarnain. Ya, dan yang lainnya. Baik, hukmuha. Hukumnya kata beliau di sini, turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Ini yang sederhananya kita pahami ini dulu. Nanti di buku-buku lanjutan, semisal di ya Alfiyah Ibnu Malik akan disebutkan yang lainnya yang beragam. Nah, ini sederhananya ini dulu. Dirofakkan dengan waw. Dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Misal kita ambil abuka. Ya. Kita taruh posisi abuka itu di posisi rofa. Posisi rofa itu apakah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, atau khobar inna. Ya. Misalkan dia sebagai fa'il. Ja'a abuka. Ya. Ja'a abuka. Dia sebagai fa'il. Marfu walamatu rafihi al-waw. Liannahu minal asma al-khomsa. Atau naibul fa'il. Kita katakan ukrima abuka. Ya, bapakmu dimuliakan. Setelah fa'ilnya dihadap ya. Mungkin dikatakan akroma zaidun abaka. Begitu kan. Nah, fa'il dihadap, maka dia menempati posisi fa'il yang dihadap itu. Si abaka itu menjadi naibul fa'il. Ukrima abuka. Sebagai mubtada. Ya. Abuka qa'imun. Sebagai khobar. Hada abuka. Nah, isim kana, kana abuka qa'iman. Ya, khobar inna. Ya, inna zaidan abuka. Sesungguhnya si Zaid adalah bapakmu. Baik, itu semua dia marfu dan tanda rupanya adalah waw. Kenapa waw? Karena dia asma' al-khamsah. Liannahu minal asma' al-khamsah. Marfu'un wa alamatu rafihi, tanda marfu dan tanda rupanya adalah al-waw. Baik. Nah, watun sobu bil alif, dinasabkan dengan alif. Sama kayak tadi juga. Dinasabkan posisi dia sebagai maf'ul bih. Ya, isim inna, khobar inna, ya. Dan yang lainnya. Ya. Baik. Dirafakkan. Dinasabkan dengan alif. Bisa kita katakan, ra'aitu abaka. Inna abaka qa'imun. Ya. Kana zaidun abaka sebagai khobar ya, atau dua maf'ul dari zonna, zonantu abaka qa'iman gitu ya. Wa tujarru bil ya, dan dijarkan dengan ya. Ya, dijarkan baik dia majrurnya dengan huruf huruf jar atau majrur bil idopa. Nah, marartu bi abika, bi abika ya, abika abi majrur bil ba walam tujarihi al ya wa hum mudaf kaf dhamir muttasil mabni ala al fath fi mahalli jarin mudafun ilaihi, atau majrurnya bil mudaf hada gulamu abika ya. Sekarang kita katakan ada gulamu, ya, abika, ada mubtada gulamu, khobar, wa huwa mudaf, abi, mudaf ilaihi, ya, mudaf ilaihi, majrurun alamatu jarihi, alia. Alamatu jarihi alia. Kenapa? Li'annahu minal asma ala khamsa. Ya, tambahin lagi irobnya gimana? Wa huwa mudhaf. Dia mudhafun ilaihi tapi dia mudhaf juga. Baru kaf dhamir mutasil mabni ala ya kan abuka ya abika mabni ala al-fath. Kalau abiki mabni ala al-fath. Ini mahali jarin mudhafun ilaihi. Ahsan. Itu mutaliknya gimana? Apa? Tergantung amilnya. Ya, kan marartu bi abika. Maka bi abika jar majrur muta'alliq dengan fi'il marra. Marartu. Enggak ada. Oh, yang mudah pun nilai. Marartu bi abika. Muta'alliq dengan marartu. Ya. Nah, muta'alliqnya itu fi'il. Muta'alliqnya fi'il. Dia muta'alliq. Bergantung, tempat bergantungnya adalah fi'il. Karena dia huruf, huruf itu lemah dalam susunan kalam. Ya. Baik, qala. Fahiyatu rabu bil wawi raf'an, maka asmaul khamsah ini di ya. Itu rabu di i'rab dengan waw ketika rafa. Nahu qawlihi ta'ala. Ya, qawli itu mudhafun ilaih dari nahu. Ya. Qala abuhum, lihat qala abuhum lihat footnote nomor 1. Oh, enggak ada irobnya ya? Enggak ada, cuman apa keterangan surat apa dan ayatnya. Qala, kalau kita irob, coba di irob di sini. Ah, bima, bima, di irob. Qala abuhum. Qala ibnani abu. Hah? Abu? Abu, abu. Haknya itu ha mimnya itu alamatul jamak ha muttasilun bukan munfasil muttasil karena itu sambung mabni ala apa mabni ala dom fi mahali fi mahali jarin sebagai apa mudhafun ilaih. Sedangkan mimnya alamatul jamak. Tapi boleh aja untuk katakan hum mudhafun ilaih itu bolehlah. Udah maklum di ya dimaklumi. Wa qawlihi qala lahum akhuhum. Ini sama qala filun madin lahum ya lamnya harfu jar, haknya itu domir muttasil mabni ala dom fi mahalli jarrin ya mimnya alamatul jamak. Ya akhu apa irabnya akhu? Apa irabnya aku? Fa'il dari? Qala. Ya, aku fa'il dari qala. Marfu'un walamatu rafihi. Al-waw liyanna minal asma khamsah. Wa'u mudaf hum mudafun. Atau hu ya. Haknya itu. Nanti mimnya alamatul jamak. Liun fikdu sa'atin. Liun fikdu sa'atin. Lamnya lam apa tuh? Liun fik. Lamul amr. Lamur amr kalau di awal kalimat dikasrokan, kalau di tengah kalimat sukun. Ya, kalau di awal kalimat dan dikasrokan di tengah kalimat sukun. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal fal yukrim di tengah kalimat. Fal yukrim daifahu. Fal yakul khairan. Nah itu di tengah kalimat lamnya. Fal yakul khairan. Yakul fil mudhari majzum. Auliyasmut, aliyasmut itu di awal kalimat tidak di tidak diiringi oleh yang lain, maka dikasrokan. Auliyasmut, yasmut fil mudhari majzubi lamil amr. Nah sama liunfik berarti lamnya lamul amr majzum jazima afwan bukan majzum. Lamul amr jazima liunfik fil mudhari majzum bilam bilamil amr walamatu jazmihi asukun. Zu apa irobnya zu? Fa'ilun. Fa'il dari apa? Yunfi. Marfu. Walam turabihi? Al-waw. Lianu minal asma? Al-khamsah. Zu ini maknanya apa Zu? Sahib. Sa'ah. Sa'atin berarti apa? Mudafun ilaih majrur walam atu jarihi? Al-kasro. Lianahu? Udah. Ya. Udah. Ya. Sa'ah itu kelapangan. Maka orang yang memberi kelapangan, dia mesti memberikan nafkahnya. Ya. Wa tu'rafu bil alif. Nah, sudah selesai ya permasalahan asmaul khamsah marfu. Nah, sekarang dia nasab. Nah, wa tu'rafu bil alif. Dan dia di'rab dengan alif kapan itu? Nasban ketika dia nasab. Ya, apakah dia maf'ul sebagai maf'ul bi, isim inna, khabar kana, ya, maf'ul dari dhanna. Nah. Baik, nahu qaulihi ta'ala waja'u abahum. Ya, waja'u abahum, perhatikan waja'u abahum. Ya, wawnya enggak usah dihitung, mungkin waw atifah. Ja'a, ja'u, berarti man ja'u, berarti apa fil madi? Mabni ala apa? Ala dom itu. Walaupun Ibnu Hajar mengatakan mabni alal fat abada. Ya. Mana fa'il dari ja'u? Wow, wow apa namanya? Wow jamaah. Ya. Abahum, abah irabnya apa? Maf'ulun bih. Dan mereka datang kepada bapak mereka. Ya, waja'u abahum bidamin kadzib gitu ya. Dengan darah palsu. Dengan darah palsu. Ya, kan dia fa'il tajib ada maf'ulun. Hah? Terkadang lazim, terkadang mutadi. Sama saya kayak dakhola. Ya. Ja'a mantu kas mantu ha? Datang kepada siapa? Ya, langsung maf'ulun bihnya. Langsung ja'a kas mantu ya, akhahu. Akhah aja udah. Datang kepada abangnya. Akhokah. Ja'a kasman tu akhok. Ana sukunin. Akhokah maksudnya. Jadi akhok. Nah, kan disukunin ya. Diwakaf, diwakaf. Akhok. Kasman tu datang kepada saudaramu. Akhok. Akhok. Akhok kan akhokah. Orang liberal kemarin yang ngerti-ngerti hadis. Ya. Orang-orang pluralis, liberal dari kalangan murtadin, mereka itu, ya orang-orang liberal ini, ketika bela Ahok kemarin pakai hadis, Ahok mesti dibela. Ini ngeledek ini, hadisnya apa? Unsur Ahok, zaliman au mazluman. Unsur Ahok, zaliman au mazluman. Oh, tolong si Ahok dalam keadaan dia zalim atau terzalimi. Padahal saudaramu, gitu ya. Nah, ya, kalau Nabi ditanya, kalau yang terzolimi, iya, masa yang zolim gimana ditolong? Kata Nabi SAW apa? Famna'hu, maka cegah dia minaz zulm. Fa'innahu nusruh, cegah dia dari bertindak zolim. Maka itu adalah bentuk pertolongan kepadanya. Nah, jadi menolong orang zolim itu apa? Cegah kezolimannya. Ah, itu menolong dia. Supaya enggak dia semakin zolim, semakin banyak zolimnya. Ya, semakin lama zolimnya. Gitu. Ya. Dalam rangka menolong ya, orang-orang zolim, kita cegah kezoliman mereka. Ah, Masya Allah. Ya, definisi itu dari Nabi loh. Nah. Pernah dengarkah hadis ini? Pernah ya? Hadis yang terkenal ya. Baik. Wa qawlihi ta'ala nahfadu akhana. Nahfadu akhana. Kita akan jaga saudara kami. Ya. Nahfadu fi'il mudhari. Ya, apa? Mansub apa majrur? Majzum ini fi'il mudharinya? Marfu. Kenapa marfu? Li tajarrudihi 'anil jazmi wan nasibi atau duluan 'anil nasibi wal jazmi. Wa lam atrafihi ad-dhammatu. Mana fa'il dari nahfatu? Jamirun Mustatirun jawazan apa wujuban? Wujuban. Takdiruhu nahnu. Ya, kami akan jaga saudara kami. Akhona, ah bukan akhoka tuh. Akho ya. Maf'ulun bih mansub wa lam tunasbih. Al alif li anna min al asmaul khamsah wa mudaf. Nah, mudaf munilai. Ya, bukan mudaf munilai, gimana yang nyebutnya? Domirun muttasilun mabni ala. Loh, kalau alif mabni ala sukun. Kan ada alifnya fi mahali jarrin. Mudafun ahsan tuh. Ya, itu udah mulai lancar ngirabnya. Awal-awal kan ngirabnya mulutnya keselimpet-keselimpet. Ya, komat kamit. Ya, waduh, kumur-kumur. Sekarang udah mulai lancar, Masya Allah. Ya. Nah, makan apa ini? Jarang makan berarti ya? Nah, kebanyakan apa? Ya, jarang makan. Berarti jarang makan terus biar ngirapnya lancar. Hah? Oh. Ya, Musli, gimana? Diturun? Nah, berapa? 10? Masya Allah. Eh, lanjut. Ya. Watu robu bilya ijarron. Nah, asmaul khomsa diirob dengan ya ketika dia jer. Baik sebagai majrur bil hafid jer atau sebagai mudah menilai. Lahu qawlihi ta'ala roja'u ila abihim. Roja'u berarti fi, kalau mau ringkas fi'lun wa fa'ilun. Boleh, kalau mau ringkas. Irob cepat. Tapi kalau yang udah biasa ngirob, kayak antum unyuk-unyuk, mau langsung fi'lun wa fa'ilun, gak ya. Berarti roja'u fi'l mahdi mabini ala dom. Ya. Kenapa? Litisoli, karena dia bersambung dengan domir. Dengan domir wa'u jama'ah. Mana fa'ilnya? Wa'u jama'ah, domir. Ya. Mutasil mabini ala. Ala apa itu? Al-sukun ya. Fi mahali. Rafin sebagai apa? Fa'il ila harfu jar abi majrurun bi ila wala matjarihi aliyah li'annahu minal asma al khamsah wa mudaf ha dhamirun muttasil mabni ala al kasr fi mahalli jar mudafun ilaihi ya mim alamatul jafa. Nah, ila abihim, perhatikan ila abihim, karena jar majrur itu huruf lemah, dia muta'alliq jar majrur, kita katakan jar majrur muta'alliq dengan apa? Muta'alliq bi roja'u, bi roja'u bil fi'li. Allah boleh begitu juga. Ya. Wa qawlihi wa sananshudu wa sananshuddu. Ya. Sananshuddu adudaka bi akhika. Ya. Baik. Irobnya apa gimana berarti? Sin harfu apa? Taswif apa tanfis? Tanfis. Apa makna tanfis? Hah? Al-mustaqbal al-qarib. Kalau taswif baru al-mustaqbal al-ba'id. Apa? Taswif itu apa? Saufa. Taswif. Nah, kalau sin harfu tanfis. Baik. Ya, sana syudud. Sanasuddu. Nasuddu berarti apa? Fi'lun mudhari marfu. Litajarudihi an nasibi wal jazim. Perhatikan, walaupun fi'l mudhari diawali oleh harfus sin, namun harfus sin itu enggak beramal pada dia. Nah, iya, enggak berpengaruh. Maka dia tetap kena amil apa namanya? Tajarrud anil jazimi wal wan nasib. Sana sudu ambil maknawi itu. Fi mudhari ya. Litajarudi an nasib wal jazimi ya. Wala marfuun wala matrafihi ad-damma. Fa'ila mana? Domir muttasil. Ya, domir muttasil. Domir mustatir ya fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Ya, adudaka, aduda apa? Maf'ul bi mansub wala matnasbihi al-fath. Ya. Taib wa huwa mudaf, kaf, domir, muntasil. Ya, mabni ala fat fi mali jarin mudafun. Bi akhi kaka ba harfu jar. Akhi fi mudar apa namanya? Majrurun bi isi majrur majrurun bi ba wal mutajarihi alia uliana minal asma khamsah wa huwa mudaf kaf domir muttasil mabni alal fat fi mali jarrin mudafun ilai. Segitu ribetnya ya. Gampang. Udah pada bisa belum? Ya. Ya. Erin udah bisa Erin suruh ngirup. Belum. Nah, yang mana yang di belum yang bingung? Tadi belajar enggak Mutam Imam Faris? Nah, Herlin yang mana yang bingung Herlin? Selain Herlin, Ahmad, siapa lagi yang keder? Masih Chandra udah bisa ngirup? Dikit. Dikit. Yuk, udah paham? Coba Herlin ngirup. Ja'a akhuka. Ayo dirup Herlin. Ya, fil mudhari ya. Fil amr sekalian. Ya apa? Fil madi. Fil madi mabni ala apa? Hah? Nah. Terus ya'a anabi apa? Abuka. Abu irobnya apa abu? Hah. Herlin. Siapa yang mimpin muroja sore si yang mimpin Herlin? Antum. Kenapa masalah Herlin nih? Hah? Enggak bisa-bisa dia. Ada sesuatu yang mengganjal kali di kepalanya. Sini nak keluarin. Kali ada duit cepean ya, mampet di situ. Kayak jeruk. Lagi 17-an, ada yang nancep jeruknya. Sini saya keluarin sini. Atau mungkin perlu disuntik lagi kali. Perlu diambil lagi darahnya sini. Daripada nungguin donor darah, mendingan sini mana, gratis. Hah? Iya, ke episode dapur. Erlin, kenapa masalahnya Erlin? Mana fa'il dari mana apa irob dari abu ke abu ke itu jadi abu ke abu irobnya apa Erin? Mafulun bi ngasalan tuh mafulun bi mudah pun nilai sekalian tamis sekalian. Siapa lagi nih yang belum bisa ngirob? Ahmad ya. Jaa abu ke apa irobnya abu ke Ahmad? Wah fa'il, woi ini bisa. Herlin kenapa Herlin? Nah, antum futsal doang sih serius. Gila belajar gak serius. Nah, Riyandi. Gimana tuh Herlin? Ahmad. Herlin unyeng-unyeng aja kepalanya. Kok gak bisa digini-gini kepalanya. Cetok. Nah, kayak main biji karet dulu. Ah, siapa lagi yang belum bisa ngirup? Mujahid? Udah bisa tuh? Paza, Paza. Udah bisa? Dikit-dikit, coba irup roh itu abaka. Abaka irupnya sebagai apa? Ah. Maful bi. Wih. Ya. Masya Allah. Siapa lagi yang belum bisa ngirup? Coba, siapa? Muslih, di alaqah antum siapa yang kalau murojaah sore siapa yang lambat ngirupnya? Hah? Pawas, Pawas coba ngirup. Marortu bi abika, abika apa ngirupnya Pawas? Berarti di halaqah Riyandi tinggal Herlin. Satu lagi halaqah Johar siapa? Hah? Faza. Lu tadi bisa Faza. Ilmi. Nah. Coba diirab. Ja'a dzu malin. Ayo Ilmi. Nah, itu bisa ja'a fi madi mabni apa? Dzu ilmin apa irabnya Ilmi? Nah itu bisa, masya Allah. Hah? Yang lain lebih kencang. Nah. Baik, tinggal di halaqah Muslim, awas. Di halaqah Riyandi, Herlin, di halaqah Johar, kayak sepertinya udah gak ada masalah tuh. Baza udah bisa, tapi kebetulan gak curiga nih Amin. Apa tadi kebetulan aja tuh dia. Mapul, gitu aja. Mapul. Iya. Nah, coba bahasa di Irop. Ya. Ra'aitu gulama akhika. Ayo bahasa di Irop. Ayo, nih saya tulis ini. Ayo bahasa. Di Irop semuanya untuk membuktikan. Nah. Ayo baca, dirob. Tuh baca ini baca. Roa itu, nih saya rokatin deh nih. Tuh, buat pasar mah saya rokatin. Gula apa? Akiki, akiki aja. Pembantu kamu. Ayo baca. Ah, roa itu. Tadi saya kasih tips mengirob roa itu gimana? Tadi pada masalah jauh, abad. Abahum. Dia maunya dipisah dia. Gaya bener bocah udah dikasih tips biar mudah, maunya yang susah. Roh itu kalau gampangnya apa? Fi'lun wa fa'ilun. Terus gulama apa fa'za? Nggak tahu saya. Atim lagi disuruh jawab kok nanya lagi. Maf'ulun bi. Kalau maf'ulun bi majrur apa marfu? Majrur. Oh, udah enggak bisa dikerjain deh. Mansub. Wala matu nasbihi? Adab. Oh iya, al-fathah. Terus apa lagi? Akhi apa i'rabnya? Ayo jangan futsal aja antum jagonya. Enggak tahu apa aku nanya-nanya. Hilmi. Apa irabnya akhika, akhiki? Akhi ya Hilmi. Kalau di Halo Koryandi selain Herlin siapa lagi? Oh antum satu Herlin sama itu. Ahmad udah mendingan nih sekarang. Coba anda melihat Ahmad. Ayo Ahmad, irobnya akhi. Hah? Asmal Khomsa. Oh irob begitu. Apaan Asmal Khomsa? Irobnya apa? Itu namanya. Ayo Ahmad. Ah, banyak gaya pakai rompi-rompi. Ah. Ahmad, yang benar. Herlin, main futsal aja antum terana gaprak di futsal deh. Nah, serius nih Herlin. Herlin, ayo coba irab gantian. Yang mana gitu? Yang tadi apa? Akhiki. Ah. Isim majrur. Majrur dengan apa? Amilnya mana? Majrur. Kalau dia majrur, amilnya apa? Amilnya mana? Hah? Hanif udah bisa nih. Siapa yang mimpin halakonya Hanif? Ah, gimana Hanif? Mayan. Coba Hanif mau lihat. Akhi ke akhiki itu apa irupnya Hanif? Mudhaf nilai majrur bil mudhaf gitu. Ya. Mudhaf nilai ahsan. Awas. Nah. Antum sama kayak Herlin. Gimana nih Fawas? Ini yang lain gimana nih? Udah berarti cuma tinggal Herlin, Fawas, siapa lagi? Hilmi. Ya, Hilmi sama Faza ya. Apa ya mau dibilang bisa terkegeran lagi dia. Oh, bisa di gua gitu. Apa ya? Ya sedang lah. Nah, masih ini masih rawan. Nah. Syahrul udah bisa ngirup Syahrul. Dikit. Ya lanjut. Eh Helen konsentrasi, antum jangan mikirin kemarin disuntik waktu donor darah itu mulai pikirin. Udah itu udah berakhir. Alah. Emang sebelum donor dia begini. Alasan donor lagi. Hai. Hai kata beliau lihat. Wa qawlihi ta'ala walidil qurba. Dan untuk zi, ya kan? Li sahibil qurba, untuk kerabat terdekat. Lamnya lam harfu jar zi majrur bilam wa lam tujarihi alia. Kenapa? Karena dia innal asmal khamsah wa huwa mudaf qurba mudafun ilaihi. Ya. Lihat itu di footnote. Fawaidu wa tanbihatun. Faedah dan tambihan. Alhamwu. Apa arti alhamwu tadi? Ipar. Ya. Aqaribu zaujil mar'ati. Yang namanya alhamwu adalah kerabat ya zaujil mar'ah. Ya. Adalah kerabat atau saudara istri seseorang. Hah? Boleh juga nanti. Lihat tuh. Wa rubbama utliqa ala aqaribi zaujah. Terkadang ya diitlakan kepada kerabat istri. Ini juga bisa kerabat suami. Ya, dari seorang wanita. Taqul jaa hamuki. Ya, ra'aitu hamaki wa sallamtu ala hamiki. Baik. Ya, itu. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Iyakum wa dukhulan nisa. Hati-hati kalian masuk ke kumpulan para wanita. Nabi ditanya, ya Rasulullah, afara'aitu? Afara'aita bil hamwi? Gitu kan. Bagaimana pendapat Anda tentang ipar? Kata Nabi SAW, alhamwu mau ipar itulah mati ya. Nah, misalkan dia punya istrinya dia punya adik perempuan misalkan. Wah. Enggak cantik aja juga bisa jadi fitnah kok. Kayak antum kan siapa aja antum bisa naksir kan. Tapi kan adik perempuan. Apa? Ada yang bukan. Ya dia enggak nyambung. Wah. Bahaya. Enggak nyambung dia. Hah? Dia enggak donor. Rebahan, efek rebahan. Ini efek rebahan nih. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Ya, berikutnya faedah yang kedua. Fu wa huwa al-fammu. Fu itu artinya mulut, fuka. Uistaratu ala yakuna bil mimi. Ya kan? Fam, kan ada mimnya ya? Fammu ada mimnya. Nah, dipersyaratkan tidak ada mimnya untuk jadi asmaul khamsah. Ya. Baik. Nahu fuka, enggak boleh famuka. Fuka nadhifun. Nah, ini baru. Ketika dia fuka nadhifun, fuka itu sebagai mubtada marfu, tanda rafa-nya adalah al-waw. Tapi kalau pakai mim, famuka nadhimun. Nah, dia marfu sebagai mubtada, namun tanda rafa-nya bukan waw. Tapi apa? Dhamma. Karena dia udah sebagai isim mufrad. Bukan asmaul khamsah lagi. Paham sini? Baik. Nadhifaka. Tuh dia. Nadartu ila fika. Nah, aku melihat ke mulut. Bersihkan mulut. Baik, kalau pakai mim, nadzif fammaka. Nadzif fa maka berarti ma fa maka maf'ul bi mansub wala matun nasbihi al fathah. Zu bi ma'na sahibin, zu ma'na sahib. Wa inna ma qala zu malin wa lam yaqul zu zuka. Nah, zu itu ya dikatakan zu malin. Ya. Tapi berarti mudhofun ilaihnya nanti dia berupa isim dhahir bukan domir. Tidak dikatakan zuka gitu. Kan kalau zuka itu isim domir. Walam yakul zuka. Lianna zu ya litisafi ila ila domir bal ila la it la apa namanya? La tudof. La tudofu ila domir bal ila ismin jinsin kalmal. Karena zu tidak dimudofkan, diidofakan pada domir. Namun pada isim jins. Sebagaimana? Mal. Hah? Isim jins itu yang sama ya? Ya bisa. Yang keempat. Al-kalimatul lati taqa'u ba'dal asma'il khamsah tu'rabu mudofan ilaih da'iman. Ya, kata yang terletak setelah semua khamsah dia diirob sebagai mudhofun ilaih selalu. Sawaun kana isman zahiran, apakah isim zahir? Nahu radiyallahu an Abi Bakrin. Ya. Au domiran atau domir salim ala abika. Ya, kan Bakar sini. Bakar isim zahir atau abikaf. Abika, domir, kaf. Ya. Apa lagi dia? Enggak ada lagi ya. Nah, tambahin lagi. Ya, asmaul khamsah ini dia mesti diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Kalau diidhofahkan kepada ya mutakallim maka diirob dengan apa? Dengan harokat muqaddarah. Misalkan saya kadang ya. Di ya. Ya, ja'a abi. Maka abi diirob dengan harokah muqaddar. Fa'ilun marfu. Wa alamatu rafi. Doma muqaddar. Roh itu abi. Sama abi. Maf'ul bi mansub wa alamatu nasbihi. Fathah muqaddar. Mana min duriha? Lil munasab. Maratu bi abi. Sama kayak tadi juga. Maka dia dibesarkan ala tudofa ila ya ilmu takalim. Tidak didobakan kepada ya mutakallim. Juga syaratnya lagi yang disebutkan oleh para ulama nahwu, ya, dia mesti alla yusaghghar, tidak boleh ditasghir, dikecilkan. Ya. Enggak boleh ditasghir. Tasghir itu kan ya dikecilkan. Kitab jadi kutaib. Ya, abi ubay, akhi ukhoy. Enggak boleh. Nah, kalau pakai ditasghir walaupun diidhofahkan maka harokatnya apa namanya tanda irob tanda mu'robnya apa harokat tadi balik lagi qala wa alam annal asmaul khamsah la turabu bil hurufi illa idza tawaffara fiha arba'atu syurutin. Ketahuilah asmaul khamsah dia tidak diirob dengan huruf kecuali apabila terpenuhi ya telah terpenuhi empat syarat. Dan guru hafi mayani kita akan sebutkan sebagai berikut. Syurutul i'rab asmaul khamsah bil huruf. Yang pertama, antakuna mufradan, dia mesti berupa mufrad. Abu itu kan mufrad, enggak boleh jamak aba. Akhu ka akhu itu kan mufrad, enggak boleh jamak ikhwan atau ikhwah. Usananya enggak boleh. Ya. Abani gitu kan, enggak boleh. Ya. Fa in sunniyat uribat i'rabul i'rabal musanna. Kalau dia musanna, dimusannakan maka dia di'rab dengan i'rab musanna. Marfu bil alif, majrur mansub bil ya. Nahu. Ja'al akhwani, ra'aitul akhwaini. Sallamtu ala al akhwaini. Nah. Tabarakallahu fik. Fal akhwani, lihat. Fil misal al-awwal fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi al-alif wa fil misal al-tsani ya. Al-akhawaini maf'ulun bih mansub. Nah, pada contoh kedua dia maf'ul bih mansub. Walamatu nasmihi aliyah. Wa fi misal salis isim majrur walamatu jarihi aliyahu. Tayyib. Wa in jumi'at u'ribat i'rabal jam'i. Nah, apabila dia di jamak maka dia di'rab dengan i'rab jamak. Nah, ja'a al-aba. Aba jamak dari abun. Kalau itu al-aba. Salam tu alal abai. Dia di'rab dengan i'rab jamak. Ja'al aba'u fa'il ra'aitul aba'a maf'ul bih. Salam tu alal abai. Ya, majrur bih ala. Ya. Dan juga tuh di footnote di fal aba'u fil misal al awal fa'ilun marfu wa alamatu rafihi adamma zahirah wa fil misal tsani maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al fathatu wa zahiratu wa fil misal tsalis ismun majrur wa alamatu jarihi al kasrah ad zahirah. Nah. Asalis yang kedua atau asani yang kedua, antakuna mukabbaran, mukabbaratan, dia mesti mukabbar. Apa mukabbar? Tidak boleh tasgir. Ya. Fa in sugirat, kalau dia ditasgir, ka ukhai wa ubai, u'ribat bil harakati adh-dhahirah, maka di'rab dengan harakat dhahirah. Nahu ja'a ukhtuka, ra'aitu ukhtaka, sallamtu ala ukhay. Ja'a ukhayyuka. Ra'aitu ukhayyaka. Salamtu ala ukhayyika. Ya, maka di'rabnya dengan harokat zahirah. Ukhay, saudara, apa namanya? Saudara kecil. Ubay, bapak kecil. Taib. Nah, syarat berikutnya antakuna mudafan. Lihat di footnote belum dibaca ya. Ya, di footnote belum dibaca. Fa ukhayyuka fil misal awal fa'ilun marfu wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira wa fil misal tsani maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahira wa fil misal tsalis isim majrur wa alamatu jarihi al-kasra adh-dhahira wal kaf fil jami kaf di semuanya tadi. Ukhayyuka ya ukhayyaka ukhayyika itu domirun muttasilun mabni ala al-fath fi mahalli jarrin mudafun. Ini jelas ya. Nah, syarat berikutnya antakuna mudafan, dia mesti diidafahkan. Fa in lam tudaf uribat bil harakati adh-dhahirah. Kalau dia tidak diidafahkan maka diirab dengan harakat zahirah. Nah, ja'a abun, ya enggak? Bukan abuka. Tapi abun. Ra'aitu aban. Sallamtu ala abin. Ya fa'abun fil misal awal fa'ilun marfu wa alamatu rafihi dhamma dhahira wa fil misal tsani maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al fathah dhahira wa fil misal tsalis ya laysa majrur wa alamatu jarihi al kasra dhahira. Baik. Nah, berikutnya antakuna idafatuha ila ghairil ya. Yang kan berikutnya ya. Di idafahnya kepada selainnya mutakallim fa in udifat ila ya. Kalau diidofahkan pada ya mutakalim u'ribat bil harokati al-makdurati. Maka diirab dengan harokat. Ya. Diirab dengan harokat. Harokat apa? Makdurah. Yang diperkirakan aja. Diasumsikan aja. Nahu ja'ahi. Ya. Asumsikan aja itu ada apa? Ada domah. Ra'aitu akhi. Man ada fathah. Salam tu ala. Akhi ada? Ada kasrah. Baik. Selesai ya. Ya, kita masuk ke kitab tauhid. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.